sudah kaki melangkah. Tersesat aku hilang tanpa arah. Ku yang selalu terjatuh dan terjatuh dalam dosa dan semua keangkuhanku. Semua keangkuhanku sebelum aku menutup waktuku. Tuhan, ku mohon ampuni aku, izinkan ku bertobat. Tunjukkan aku jalan lurus yang ber-